Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 6 Juli 2023 dibacakan Ardiansyah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, DPRK Lok Sumawe telah merampungkan surat yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri agar pejabat wali kota Lok Sumawe yang ditunjuk nantinya bisa merupakan orang-orang baru atau orang yang berbeda. Sedangkan surat tertanggal 4 Juli 2023 tersebut telah diteken 18 anggota Dewan, 2 diantaranya unsur pimpinan dari total 25 anggota DPRK Lok Sumawe. Sedangkan perihal surat bernomor 170/304 tentang pengantar rekomendasi DPRK Lok Sumawe, sehubungan akan berakhirnya masa jabatan wali kota Lok Sumawe pada bulan Juli 2023. Ketua DPRK Lok Sumawe Ismail Amanaf yang dihubungi via telepon membenarkan tentang adanya surat rekomendasi agar Mendagri dapat menempatkan orang baru sebagai PJ wali kota Lok Sumawe. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu DPRK Lok Sumawe telah mengirim surat usulan 3 nama calon PJ wali kota Lok Sumawe. Ketiga nama tersebut adalah Dr. Edi Yandra SST PMSP yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Insinyur Mawardi yang saat ini sebagai staf ahli gubernur bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Setda Aceh, serta Hanirwan Syah STMT yang saat ini menjabat Sekwan Kota Lok Sumawe. Sudarlun, kelompok sadar wisata Pok Darwis di Aceh Tamiang dibekali pemahaman keamanan dan keselamatan pengelolaan pariwisata. Pembenahan sektor ini terus dipacu Disparpora Aceh Tamiang karena merupakan ujung tombak kebangkitan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Pembekalan ini dilakukan Disparpora Aceh Tamiang dengan menggandeng sejumlah instansi seperti BPBD Tamiang, Kejari Tamiang, hingga Basarnas. Keterlibatan sejumlah instansi ini sesuai dengan tema yang diusung mengenai pelatihan keamanan dan keselamatan destinasi wisata. Sementara itu, Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang Muhammad Farid mengatakan dampak pandemi COVID-19, banyak usaha yang dikelola masyarakat menjadi hancur, termasuk sektor pariwisata banyak yang terkena imbasnya. Ia berharap melalui pelatihan yang berlangsung 7 Juli ini, Pok Darwis di Tamiang bisa bangkit kembali sehingga perekonomian di daerah kembali berdenyut. Ia juga menambahkan Pok Darwis agar bisa mampu mengelola objek wisata secara profesional, termasuk mengatasi persoalan yang menyangkut dengan santunan kepada wisatawan yang terkena musibah. Sudarlun, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SST PMM menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 63 kelompok penerima. Penyerahan ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Aceh Besar Kota Janto pada Rabu 5 Juli 2023. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil Esos MSI, anggota DPRK H. Mustafa, dan pejabat terkait lainnya. Kadis Sosial Aceh Besar Bahrul Jamil Esos MSI mengatakan, bantuan UWP ini untuk diserahkan kepada kelompok penjahit sebanyak 10 KPM, kelompok pembuat kue 25 KPM, dan pedagang kios 28 KPM. Sehingga total bantuan yang diserahkan 63 KPM yang berasal dari berbagai kecamatan di Aceh Besar. Sementara PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP dalam sambutannya mengharapkan agar bantuan usaha ekonomi produktif ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kelompok penerima manfaat sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehari-hari. Bantuan tersebut, lanjut PJ Bupati, hendaknya dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat penerima sehingga menambah pendapatan keluarga dan lapangan pekerjaan. Sudarlun, kasih penyelenggara haji dan umrah kantor Kementerian Agama Lok Sumawe, Dr. Andes Tengku H. Jamaluddin, MPD, mengatakan para jamaah haji asal Lok Sumawe terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Kesemua jamaah haji tersebut terangnya saat ini tinggal menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Namun demikian ada dua jamaah haji asal Oksmawe yang tergabung dalam kloter 4 meninggal dunia di Tanah Suci. Di samping itu ada satu jamaah lainnya yang sakit. Dikatakan Jamaluddin, jumlah jamaah haji yang tergabung dalam kloter 4 dasarnya 230 orang, namun dua di antaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Untuk jamaah asal Loksmawe yang ada di kloter 6, kloter 11, dan 12 semuanya dalam kondisi sehat. Pihak kantor Kementerian Agama Loksmawe Rabu 5 Juli 2023 sore menerima surat pemberitahuan dari pihak maskapai penerbangan Garuda tentang perubahan jadwal pemulangan jamaah haji kloter 4. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2P Kementerian Kesehatan RI Dr. Maksirin Rondonu menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 bakal diperuntukkan efektif pada kelompok tertentu pada 1 Januari 2024. Hal ini dilakukan Kemenkes sebagai tindak lanjut atas status pandemi yang sudah berubah menjadi endemi sejak diumumkan Presiden Joko Widodo pada Juni 2023. Untuk melakukan hal tersebut, Kemenkes tengah menyusun peraturan Menteri Kesehatan terbaru mengenai vaksinasi COVID-19. Adapun peraturan Menteri ini turut menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Maksi mengatakan kelompok rentan yang dimaksud menerima vaksinasi COVID-19 secara rutin antara lain kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia yang memiliki komorbid serta kelompok dewasa muda yang memiliki komorbid atau obesitas dan memiliki autoimun atau penyakit HIV. Adapun terkait program vaksinasi saat ini hingga Desember masih berlaku seperti biasa tanpa ada pemisahan kelompok tertentu. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rencana pemerintah Jepang untuk membuang air limbah radioaktif olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima ke Lautan Pasifik telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency atau IAEA pada Selasa 4 Juli 2023. Namun sejumlah negara tetangga telah menyuarakan kekhawatiran atas rencana kontroversial tersebut, khususnya China yang paling vokal menyampaikan kritik. Serikat nelayan lokal juga menyuarakan rasa protes terhadap rencana itu. Laporan IAEA terkait rencana pembuangan limbah Fukushima, Kepala IAEA Rafael Mariano Grossi yang berada di Jepang sejak Selasa 4 Juli telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk menyerahkan laporan akhir Badan Pengawas Nuklir itu terkait rencana pembuangan limbah Fukushima. Saat konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, Grossi menyebut bahwa laporan ini menandai bab penting dalam kerja IAEA dalam 2 tahun terakhir. Dalam laporannya, IAEA menyebut bahwa rencana ini telah sesuai dengan standar keamanan internasional dan bakal memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan oleh manusia dan lingkungan. Para ahli dari IAEA menghabiskan waktu 2 tahun untuk meninjau rencana tersebut. Grossi memastikan bahwa IAEA bakal terus terlibat dalam proses awal saat pembuangan hingga pasca pembuangan limbah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 6 Juli 2023. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.